إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إخوتي في الدين، أكرمني وأكرمكم الله، saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memelihara kita semua sampai pagi ini kita dijaga dalam keislaman dan keimanan kita. Maka sungguh sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur kepada Allah ketika Allah pelihara dengan petunjuknya. Lihatlah ikhwah, salah satu doa yang beliau contohkan pada kita. Beliau ucapkan, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Doa yang seperti ini adalah merupakan satu bentuk ungkapan syukur kepada Allah, yang mana Allah pelihara kita pagi dalam keadaan kita di atas fitrah keislaman dan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah Ibrahim yang lurus. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar, terlebih di zaman ini ya ikhwah, yang sungguh sangat-sangat dahsyat fitnah menghadang kita, baik itu fitnah dari sisi syubhat ataupun fitnah dari sisi syahwat, yang kita hanya mampu berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari perkara ini. Ikhwani fiddin akramani wa akramakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ajakan untuk kita bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan, bersegera untuk melakukan amalan-amalan saleh, terutama bersegera dalam perkara ilmu, bersegera untuk belajar ilmu, karena menuntut ilmu ini termasuk amalan yang besar dalam agama ini, dan ini merupakan sebab yang besar untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup pintu syubhat dan untuk mengendalikan syahwat, tidak lain adalah dengan ilmu ini. Ikhwani fiddin akramani wa akramakumullah, satu prinsip yang Allah telah sampaikan pada kita dalam agama ini bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa fastabiqul khairat. Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 148 ini, Allah menganjurkan kepada kita kaum mukminin, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Kita semua sadar betapa lemahnya kita manusia. Dan sungguh memang Allah telah sabarkan dalam firman-Nya, khuliqal insana dhaifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, lemah. Kita ini sangat lemah ya ikhwah. Dan kita ini sangat banyak kekurangan, sehingga sering terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena itulah Allah senantiasa wasiatkan kepada kita agar menjadi pakaian yang selalu kita kenakan dalam kehidupan kita, atau menjadi akhlak perilaku yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kebersamaan kita, adalah ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian senantiasa tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Ikhwani fiddin akramani wa akramakumullah, tentu semua kita menginginkan kebaikan, namun terkadang kita ini luput tidak dapatkan kebaikan disebabkan karena kita lemah tidak mampu melakukannya, atau disebabkan karena kita ini tidak mengetahuinya. Sehingga dengan adanya perintah Allah ini untuk kita selalu ta'awun alal birri wat taqwa, insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, ya, kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Demikian pula Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Berita yang seperti ini datang dari Allah, sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Dan Allah menyatakan kita semua dalam keadaan rugi. Tentunya tidak orang satu pun yang mau rugi, ya? Semua orang tidak ada yang mau rugi, padahal sudah dinyatakan oleh Allah kita benar-benar ada dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia mau selalu nasihat menasihati, saling memberi wasiat satu sama yang lain dalam al-haq, dan senantiasa nasihat menasihati atau memberi wasiat satu sama yang lain dengan kesabaran. Karena sungguh ikhwah barakallahu fikum, sekali lagi semua orang tentu inginkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan. Namun karena kelemahannya, karena kekurangan ilmunya, seringkali kebaikan yang diharapkan tak bisa didapatkannya. Namun kalau kita terus jalankan apa yang Allah telah gariskan untuk kita selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabr, insyaallah kelalaian kita akan segera tersadar kita dari kelalaiannya dengan diberinya nasihat. Kekurangan kita akan segera ditutupnya karena adanya ta'awun, sehingga kebaikan-kebaikan yang besar yang kita sama-sama harapkan akan segera terwujud. Terlebih ikhwah barakallahu fikum, ya, yang kita rasakan seperti yang antum ada kampung seperti ini, masya Allah, ini karunia Allah yang besar, yang semua tentunya dari awal menginginkan hal yang seperti ini akan mewujudkan kebaikan yang besar, harapan yang besar yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, lau kana ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Andaikan satu negeri penduduk mereka semua itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu barokah di langit dan di bumi. Ini semua harapan kita ikhwah. Nah, ini semua adalah harapan harapan kita. Sehingga di dalam perkara kehidupan kita bersama sesama muslim, na'am, sesama ahlus sunnah khususnya, tentunya tidak lain kita akan selalu berjalan di atas rel Quran dan sunnah. Dan ini sudah diwujudkan, ini sudah diupayakan, maka teruslah kita tingkatkan. Dan kita ingat ya ikhwan, kehidupan dunia ini bukan kita untuk bersaing dalam perkara dunia, tapi yang Allah perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat, hendaknya engkau berlomba dalam kebajikan. Kebaikan apapun yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Baik kebaikan itu kembali pada diri kita manfaatnya, atau kepada saudara kita, ya, lakukan kebaikan itu. Lihat juga firman Allah berikut dalam suratul Imran 133, Allah menyeru kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah katakan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, bersegeralah kalian untuk meraih jannah, surga Allah Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sungguh Allah Ta'ala selalu dan selalu memotivasi kepada kita kaum mukminin kepada perkara yang baik dan kebaikan, kepada perkara yang menyelamatkan kita, ya, dan memperingatkan dari perkara yang membinasakan kita. Lihat Allah menyeru kita, segeralah kalian dalam meraih ampunan Allah. Kalau kalian dosa, segera taubat. Kalau kalian ada sempat waktu, kesempatan, segera beramal saleh. Karena sungguh amalan-amalan saleh itu akan memberikan pahala bagi kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sehingga ketika ada kesempatan waktu kita berbuat baik ya ikhwan, lakukan itu. Tidak semata-mata kebaikan itu adalah hanya sholat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya ini. Tapi subhanallah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan sedikit pun kebaikan itu. Jangan ada satu kebaikan pun yang kau remehkan, yang kau abaikan, yang kau sepelekan. Walaupun apa? Engkau hanya memberikan muka manis, senyum kepada saudaramu ketika kau jumpa dengan dia. Ternyata ikhwah, pintu kebaikan itu lebar, luas. Nah, Allah anjurkan kita, ya, untuk kita apa ikhwah? Bersegera. Dan ini ayat sekali lagi, selalu Allah memberikan motivasi dorongan kepada kita kaum mukminin untuk segera dan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya selalu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan, kalian kaum mukminin segeralah kalian untuk beramal, lakukan amalan-amalan saleh itu segera, jangan tunda-tunda. Naam, karena apa? Sebelum fitnah datang. Karena fitnah datang itu kata Rasulullah SAW, kafita ilaili muzlim, fitnah akan datang kepada kita ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita lihat keadaan yang gelap gulita ikhwah. Ketika seorang dalam keadaan sangat-sangat gelap gulita, tentunya dia akan dalam keadaan dua, bimbang, bingung, dan takut. Bingung karena tidak bisa berbuat apa. mau gerak, dia bingung, maju, mundur, atau diam. Dia bingung, maju, takut. Diam, takut. Mundur, takut. Ya? Bingung, takut keadaannya. Kenapa? Bisa jadi dia maju, depan ada lubang atau ada batu. Diam, bisa jadi ada binatang mengintainya, ingin menerkamnya. Mundur, belum tentu selamat juga. Dalam keadaan seperti ini tentunya bimbang dia, takut dia. Maka beramallah engkau sebelum datang fitnah. Na'am wa barakallahu fikum. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Seorang pagi dalam keadaan mukmin, sore dia sudah kufur. Sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kufur. Begitu dahsyat fitnah, ngeri. Sampai-sampai beliau katakan, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menukar agamanya dengan dunia. Dia jual agama, petunjuk, hanya untuk dapatkan dunia. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Seakan-akan dunia lebih besar dibandingkan petunjuk Allah. Sampai dia menukar agama dengan dunia karena dahsyatnya fitnah. Ihafila barakallahu fikum. Dan kita berlindung pada Allah, nas'allahu salamul afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang mereka juga ada ilmu, pembawa ilmu, dai, yang kemudian dunia terasa sempit olehnya. Kemudian datang orang-orang yang membujuk-bujuk atau memberikan iming-iming, memberikan harapan-harapan dunia, mulai ia terbawa. Yang sampai akhirnya dia yang ada ilmu, kemudian ia pun disetir oleh orang-orang yang ada harta. Bukannya orang-orang yang kaya yang mengikuti ilmunya, tapi ilmunya dia digadekan dengan orang-orang pemilik harta. Yang akhirnya ketika kesalahan-kesalahan itu ada pada orang-orang kaya, dia tidak mampu berbicara. Namun ketika ada di kalangan mereka, di kalangan bawah mereka, dia akan tegas. Ini fitnah ya ikhwan. Naam, ini fitnah besar. Sehingga bagi para talabatul ilm harus memiliki sifat qanaah dan harus kokoh dalam ilmu. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus bertakwa kepadanya, menuntut ilmu di jalannya, Allah akan membimbing kita. Inna barakallahu fikum. Lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berikut ini. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum sarra ma ya'lamu lahum. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang Allah utus kecuali pasti dia akan menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan-kebaikan yang ditahunya bagi mereka. Begitupun pasti nabi itu akan memperingatkan mereka, umatnya, dari setiap kejelekan-kejelekan yang ditahunya bagi mereka. Agar apa? Umat ini selamat dari kejelekan. Agar umat ini dapatkan kebaikan-kebaikan. Dan beliau mengingatkan kepada kita, wa idna ummatukum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sungguh umat kalian ini dijadikan oleh Allah keselamatannya itu ada pada generasi awalnya. Kita lihat ikhwah, generasi sahabat radhiyallahu anhum, Mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari sisi dunia, dari sisi akhirat. Mereka orang yang paling selamat. Dan subhanallah, kalau kita lihat dari sisi dunia, awal mereka memeluk Islam, mereka itu berpisah dengan kekayaannya. Mereka berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala kekayaan di Mekah. Mereka rela itu semua. Begitupun orang-orang yang di Madinah, Ansar, ketika datang muhajirin kepada mereka dengan keadaan miskin, tiada membawa harta, begitu besar perhatian Ansar kepada muhajirin, sampai-sampai mereka yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, mereka bisa mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang hijrah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mengutamakan mereka walau mereka sendiri terhimpit dan sempit, sulit hidupnya. Subhanallah, seperti keadaan mereka. Dan wa fil barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang terus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka selamat. Dan beliau katakan, wa yasayusibu akhiruha bala, dan akan menimpa umat ini akhirnya bencana-bencana. Wa umun tunkiruna, dan perkara-perkara yang kalian banyak mengingkarinya. Wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dha, datang berikutnya fitnah yang menggerogoti satu sama yang lainnya. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min, datang fitnah terus bertubi-tubi, fitnah datang mengguncang dan menguji kita, sampai-sampai mukmin itu berkata, hadhihi muhlikati, ini kebinasaanku. Karena dahsyatnya fitnah, serasa tak mampu lagi dia untuk bisa bertahan hidup. Berat sekali. Naam, dahsyat yang luar biasa fitnah itu. Sumatan kasyif, kemudian fitnah itu pun tersingkap lagi. Wa tajul fitnah fayaqulul mu'min hadhi, datang lagi ternyata fitnah. Datang lagi sampai mu'min mengatakan, inilah. Sangat berat ikhwah. Seperti yang kita saksikan ya ikhwah. Fitnah terus bergulir, menimpa para ulama, menimpa para asatidah, menimpa para duat. Ini adalah semua dalam rangka menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar ikhlas, istiqamah di atas petunjuk Allah? Dan siapa mereka yang terhempas dalam fitnah ini karena adanya ya syubhat atau syahwat, yang mereka itu mungkin tidak ikhlas, ada keinginan dunia yang mereka maukan dalamnya. Dan ikhwah subhanallah, kebanyakan mereka terpengaruh ya dakwah, ikut ke dalam yauturat dan sebagainya karena dunia yang ada di dalamnya menggiurkan. Kemudian ya barakallahu fikum, beliau membimbing kita, faman ahaba ayuzaghziha anna wa yudkhila jannah, siapa orang yang ingin dia Allah selamatkan dia dari api neraka dimasukkan ke dalam jannah, fal ta'ti maniyatu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, peganglah ya tali kendalinya, peganglah kuncinya, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yati ila an-nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan engkau berikan kepada manusia sesuatu yang kau cintai ya, kau berikan kepada mereka manusia seperti kau suka diberi kebaikan oleh mereka. Ikhwati fil akramani wa akramakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali ingatkan kepada kita seperti dalam ayat yang tadi kami bacakan, untuk kita segera di dalam kebaikan, untuk kita berlomba dalam kebaikan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pintu kebaikan itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Namun beliau katakan dalam hadis An Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan dikatakan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, hadi jumlah min qalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ammah, ya, kullu ma'ruf sadaqah. Ini hadis, ya, adalah merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas dan umum sifatnya menyeluruh, yaitu semua kebaikan itu sedekah. Ya. Beliau katakan ma amiltu min ma'rufin sawa'un fi ma yata'allaqu bi dzatika wa naf'ika. Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan-kebaikan, baik kebaikan itu yang berkenaan dengan dirimu, manfaatnya kembali padamu, atau fi ma yata'allaqu bi naf'ika linnas, atau kebaikan itu manfaatnya, kaitannya dengan orang lain dan manfaatnya kepada orang lain, engkau lakukan kebaikan itu, itu termasuk sedekah. Naam. Beliau katakan faqulu ma'ruf tasuddu bihi ilal ghaib min at-ta'limil ilm wa min nasiha wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap kebaikan yang kau berikan kepada orang lain, baik itu engkau mengajarkan ilmu, engkau memberikan nasihat, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wa min ihsanin bisadaqat, dan kebaikan-kebaikan lain berupa sedekah-sedekah yang kau berikan, wal i'anat wa nahu dzalik, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya, itu semua adalah termasuk dari sedekah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Maka pentingnya di sini kita untuk berlomba dalam kebajikan, karena sungguh pintunya itu banyak, kesempatannya banyak, dan kebaikan ini tidak hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mereka beruang saja, tapi kita yang tanpa uang pun bisa melakukan kebaikan, bisa bersedekah ya ikhwan. Nah, wa fila barakallahu fikum. Kita ini dituntut, atau kita ini sangat-sangat butuh kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan dari Allah kita akan dapatkan dengan kita mau melakukan kebaikan yang Allah ajarkan. Kemudian beliau katakan kullu ma yudlaku alaihi ma'ruf fa innahu sadaqah li sahibihi. Secara umum semua perkara yang ma'ruf, yang baik, kalau dikerjakan maka itu menjadi sadaqah bagi pelakunya. Naam. Falaysa sadaqatu maqsurah 'alal mal, dan sedekah itu tidak sebatas harta ikhwan. Wa inna ma abwaabu awsa' min dzalik, pintunya luas daripada itu. Termasuk di antaranya ta'limul ilm. Sedekah. Orang yang mengajarkan ilmu itu sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Wan nasihatu sadaqah, memberi nasihat juga sadaqah. Dan antum bisa lihat, mengajarkan ilmu tidak mesti duduk di majlis ilmu, di masjid. Hatta seorang suami mengajarkan ilmu kepada istrinya, seorang ibu mengajarkan ilmu kepada putra-putrinya, itu termasuk ikhwan. Nah, itu termasuk, dan Allah sudah bukakan bagi kita kesempatan beramal soleh ini. Untuk apa? Kita selamat dari kerugian. Kerugian waktu yang terus berjalan bersama kita, sementara kita terkadang melewatkan waktu kosong tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan. Sungguh rugi, sangat rugi, karena waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah akan minta tanggung jawab. Sekian lama Allah beri waktu engkau di dunia, lalu kebaikan apa yang kau lakukan? Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah pasti akan meminta tanggung jawab. Ya. permintaan tanggung jawab dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nabi Allah barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar shadaqah wa i'anatu li ahika fi qada'i hajati syar'iyyah minas shadaqah, engkau memberi bantuan kepada saudaramu dalam kebutuhan-kebutuhan syar'i shadaqah. Maka inna ikhwah, Allah perintahkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya engkau terus membangun sikap ta'awun dalam kebajikan, kebaikan-kebaikan dan takwa. Terlebih ikhwah barakallahu fikum, di dalam pendidikan mencerdaskan generasi kita Ahlussunnah ikhwah, sungguh ini menuntut peran bersama dan kerjasama dan butuh kebersamaan. Karena tidak mungkin kita akan mendidik generasi kita sendiri-sendiri. Ya? Artinya tidak mungkin. Karena apa? Ketika orang hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau masing-masing keluarga itu sudah mendidik di rumahnya dengan didikan yang baik, kemudian juga terbentuk lingkungan yang baik, sehingga lingkungan itu sudah menjadi lingkungan yang baik, anak-anak pun di rumah baik, di lingkungan baik, akan tumbuh generasi yang baik tentunya. Tapi kenyataannya terkadang ikhwah, ya, ketika kita di rumah sudah dididik dengan baik, keluar lingkungan begini begitu, banyak mempengaruhi ikhwah, banyak mempengaruhi, sehingga sering anak itu yang tidak pernah diajarkan di rumah, ketika bergaul dengan teman-temannya di luar, pulang sudah terpengaruh, pengaruh yang tidak baik. Nah, di sini pentingnya kita untuk saling ta'awun, saling menasihati satu sama yang lainnya. Karena kita semua sadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita, sampai-sampai ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu kita mendoakan putra-putri kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap melihat cucu beliau Hasan dan Husain, beliau mendoakan wa'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Karena apa ikhwah? Di saat ada dalam pengawasan kita, anak kita bisa kita awasi baik atau tidak baik. Tapi ketika kita luput tidak bisa mengawasinya, maka kita mohon kepada Allah agar Allah yang melindunginya dari segala bentuk godaan syaitan dan kejahatannya, dan dari mata-mata yang punya ya kejahatan padanya. Kita berlindung kepada Allah. Penting ya ikhwah. Apalagi ikhwah barakallahu fikum, ketika kita sudah di lingkungan yang seperti ini, sungguh kita mesti ada perasaan bahwa walaupun itu bukan anak kita, anak ikhwah kita, ya, walaupun itu bukan ya keluarga kita, tapi adalah anaknya, saudara kita. Ketika ada kemungkaran, tegur. Ketika ada ucapan-ucapan enggak bagus, tegur. Yang kita harapkan adalah kebaikan. Dan ya'fila a'zani Allahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita supaya kaiho, jangan kita meremehkan satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Walaupun sekecil tadi yang kita bisa lakukan, seperti senyum ketika jumpa dengan saudara kita, terlebih kalau kita bisa memberikan lebih daripada itu. Dan kita ingat bahwa kebaikan itu bukan manusia yang menilai ikhwah, sehingga kita dituntut untuk ikhlas, tapi Allah yang akan menilai dan Allah tahu. Lihat firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah telah sebutkan di ayat 216, wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguh Allah maha mengetahuinya. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala sampai ke dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Dalam ayat yang tadi, fa inna allaha bi'alim. Sungguh Allah maha tahu dengan hal tersebut. kita lakukan kebaikan itu walaupun tidak ada orang yang tahu, ikhwah, Allah Maha tahu. Sehingga kepedulian kita untuk baik dan untuk mengadakan perbaikan harus ditumbuhkan sesama kita. Karena kita harapkan adalah ketika lingkungan kita hidup dalam kebaikan dan kebaikan bersama kita adalah lingkungan kita, benar-benar Allah akan mendatangkan rahmatnya, pintu barakahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sekelompok orang-orang yang mengadu kepada beliau. Seperti dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annannasan qalu, bahwa orang-orang pernah datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya mereka telah memborong pahala kebaikan, mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti hanya kita semua puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah juga sungguh telah membuat jalan untukmu bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sungguh setiap tasbih bagimu itu sadaqah. Wa kun takbiratin sadaqah, setiap takbir itu sadaqah. Wa kun tahmidatin sadaqah, setiap tahmid alhamdulillah yang ucapkan itu sadaqah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa amr bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Setiap tahlil itu sadaqah. Kau menyuruh kepada yang baik, sedekah. Ya. Mencegah yang mungkar, itu sedekah. Dan ikhwah, hal ini lebih mungkin dilakukan di tengah-tengah lingkungan yang seperti kita ada ini. Artinya amar ma'ruf lebih mudah. Nah, karena apa? Untuk ketersinggungan lebih kecil tentunya. Umamanya ada ikhwah kita punya tetangga anaknya melakukan kesalahan, langsung tegur. Dan ketika ditegur mestinya orang tua yang bersangkutan tidak salah paham. Kenapa kau urus anak saya? Biarkan dia. Bukan begitu ikhwah. Tapi apa ikhwah? Sungguh. Kalau benar-benar lahir dari keikhlasan kita. Ingin kita memberikan teguran nasihat. Mestinya kita juga lapang. Jazakallah khair. Anak saya tidaklah engkau ingatkan. Mestinya seperti itu. Namun terkadang ikhwah. Seperti yang Allah katakan. Ya. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun, kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu cobaan, fitnah. Adakah engkau bersabar? Ini banyak problem seperti ini kadang terjadi di lingkungan yang seperti kita dapati. Sudah komunitas Ahlus Sunnah, sekian kakak semua itu Ahlus Sunnah, tapi bukan berarti enggak ada ujian dari Allah. Justru terkadang fitnahnya besar. Ini yang sudah Allah katakan, Allah jadikan sebagian kita bagi sebagian yang lain itu cobaan, fitnah. Sabar enggak kita? Jangan saya tersinggung sama fulan, jual rumah pergi. Saya tersinggung dengan fulan. Bukan begitu solusinya ikhwah. Ya. Bukan begitu solusinya, tapi bagaimana kita memperbaiki satu komunitas lingkungan supaya tercipta kebaikan bersama. Sehingga itu apa? Allah sudah katakan tawasau bil haq tawasau bis sabr. Dan ingat bahwa kita ketika menasihati saudara kita, anaknya kita atau anaknya orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, ini semua dalam rangka apa ikhwah? Satu, ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah Ahlus Sunnah dibiarkannya, maka itu akan menjadi datangnya petaka, menjadi datangnya bencana. Nah, dan ini lihat pintu sedekah bagi kita, pintu kebaikan bagi kita. Ya, menyeru manusia kepada kebaikan. Karena ikhwah, terkadang seperti yang kita dapati, anaknya tetangga kita ingatkan seperti ini. Anak yang bersangkutan lapor, bapak ibunya kadang enggak terima. Ditegur anaknya, salah paham jadinya. Mestinya bukan seperti itu yang terjadi. Ketika anak mengadu, ditegur, ditanya dulu, memangnya kamu kenapa? Mungkin kamu ambil punya tetangga tanpa izin. Kalau iya, dinasihati anaknya, ya benar kamu ditegur nak, karena enggak boleh kamu itu punya tetangga, bunganya kamu petik, potnya kamu rusak umamanya. Ya, ya kamu salah. Ikhwan barakallahu fikum. Ini dalam perkara yang kecil, sampai-sampai kepada perkara yang besar. Jamnya sholat, ada anak yang masih di luar, di mana kepedulian kita ikhwan? Ini kan lingkungan sudah semuanya adalah komunitas muslim lebih Ahlussunnah. Anak usia 7 tahun masih di luar, sudah azan, mungkin bapaknya lagi pergi gak di rumah. Kepedulian kita kepada saudara kita punya anak dalam rangka sama-sama mendidik generasi, mestinya apa? Ayo sholat. Abi di mana? Abi gak ada di rumah. Sudah, ambil pakaian sholatmu, wudhu, mari dengan Ami, kau pergi sholat. Dan ibunya mestinya di rumah ketika anaknya dipanggil begitu, pendukung, jangan biarkan urus sendiri, kamu pergi, gak usah diurus anak saya. Jangan begitu, mestinya bersyukur, Masya Allah. Iya nak, kamu harus ikut cepat berangkat. Dan ini barakallahu fikum, ini semua adalah dalam rangka untuk mendidik. Hal-hal yang akan membuka pintu kebaikan, datangkan. Yang akan mendatangkan pintu kejelekan, tutup. Jauhkan. Nah, termasuk dalam hal permainan dan sebagainya. Anak-anak kita juga harus diawasi mereka. Karena ya barakallahu fikum, pengaruh daripada bermain juga membuat kelalaian terkadang. Ya. Kemudian mengasihkan membuat malas belajarnya. Hal yang demikian juga orang tua harus lebih teliti, lebih jeli. Kemudian ya barakallahu fikum, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, seorang di antara kalian menyalurkan syahwatnya itu dalam kepada istrinya, itu juga sedekah. Sehingga para sahabat terheran, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna usfiha ajrun. Wahai Rasulullah SAW, apakah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya kepada istrinya ada pahalanya? Beliau menjawab, ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi wizrun. Bagaimana kau punya pendapat, andaikan disalurkan kepada selain istrinya, kepada yang haram, bukankah itu ada dosa? Ya, fakadzalika idza wada'a fil halal kana law ajrun. Begitulah kalau kau salurkan kepada yang halal, maka itu akan datangkan pahala yang besar. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Kembali kita kepada ta'awun 'alal birri wat taqwa ikhwah. Naam, karena terbentang luas pintu kebaikan sehingga kita harus benar-benar fastabiqul khairat. Jadikan kesempatan ini untuk kita berlomba dalam kebaikan. Memberi nasihat tidak harus selalu ustaz. Tapi kita yang sudah tahu ada kejelekan walaupun kecil, kita tahu itu jelek, hendaknya kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena yang kita harapkan ya ikhwan barakallahu fikum adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin agar pintu-pintu kejelekan itu kita tutup untuk mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya barakallahu fikum, nasihat yang kami sampaikan tidak panjang lebar karena kami rasa sangat banyak sudah nasihat dari asatidzah. Ya. Mungkin hanya segera untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita mulailah hari kita dengan kebaikan dan jangan lupa doa. Seperti Rasulullah SAW setiap pagi, setiap petang beliau duduk Manjatkan doa kepada Allah, zikir pagi, zikir petang, ingatkan ikhwah. Ini kebaikan yang besar. Istri kita, kemudian anak-anak kita, untuk tidak luput dari doa-doa yang semisal ini. Karena terkadang musibah datang kepada kita di siang hari, karena kita pagi lupa tidak zikir pagi. Terkadang musibah datang pada kita malam hari, itu juga sebab karena kita tidak zikir sore, tidak zikir petang. Apalagi mereka yang tidak pernah zikir pagi petang, musibah demi musibah datang bertubi-tubi, kesalahannya itu sendiri. Kesalahan dari diri kita. Jangankan kita ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu panjatkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Doa yang semisal ini ikhwah. Atau beliau panjatkan doa ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghiisu aslih li sya'ni kullah. Wa idzat ya hayyul ya qayyum ma hidup ma bidin bi rahmatika astaghiis. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Aslihni sya'ni kullah. Perbaikilah keadaanku seluruhnya. Wa la takilni illa nafsi tarfata 'aini. Jangan kau serahkan pada diriku urusanku sekejap mata pun. Terlebih kita ikhwah yang sekarang ini hidup dalam fitnah yang amat sangat dahsyat. Fitnah dunia, fitnah wanita. Sampai-sampai beliau berpesan fattaqud dunya wa taqun nisa. Kenapa seperti ini? Beliau ingatkan, karena fitnah yang paling besar kata beliau, ya, fitnah yang paling besar bagi umat beliau ini adalah fitnatul mal, fitnah harta, terus fitnah wanita, fitnah harta dan fitnah wanita. Terlebih kita lihat wanita-wanita di zaman kita ini sudah dipropagandakan dengan slogan emansipasi wanita. Sampai-sampai mereka tidak eman dengan kewanitaannya. Dikorbankan wanitanya. Ya, dijadikan sarana untuk mengumbar syahwatnya. Generasi kita akan dikemanakannya ikhwah. Kalau kita tidak kuat-kuat membentengi dengan doa dan upaya kita mendidik. Kemudian tidak ada ta'awun antar sesama kita untuk punya kepedulian pendidikan bersama. Menciptakan kebaikan bersama. Tentunya ikhwah. Mustahil, ya, tanpa adanya pertolongan Allah dan upaya kita, tidak akan terwujud itu. Terima barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatiannya, dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan ada kekurangannya. Tentunya ini adalah datang dari syaitan dan kami bertobat kepada Allah. Adapun yang benar ya ikhwah, marilah kita jadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat, kita amalkan bersama. Semoga Allah limpahkan barakah dan rahmah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.